menunggu seseorang di sini. Untuk goyang rame-rame ya. Halo cowok yang sebelah sana. Bisa masih terus goyang ya. Bersama Nabila ya.